panjang. Mari datang ke kota kembang, telusuri dago dengan melenggang, curi pandang atau jual tampang, oh boleh. Berbelanja sandang atau sekedar mencari senang, tak terasa subuh telah menjelang, tapi aku tak ingin pulang, tak ingin lekas pulang. Ayo, ayo, jangan pulang dulu. Ayo, ayo, nikmati indahnya dagu. Ayo, ayo, jangan pulang dulu. Ayo, ayo, nikmati indahnya dagu. Pesona malam di dagu.